Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan henti-hentilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah pun tidak henti-hentinya memberikan karunia kepada setiap diri kita, terutama di kesempatan yang sangat berharga ini. Allah telah jinakan hati kita, kemudian Allah ringankan langkah-langkah kita untuk hadir di majelis ilmu dan di majelis zikir. Majelis yang dimana para malaikat sayyarah Allah perintahkan dari langit untuk memburu majelis ilmu dan majelis zikir yang ada di muka bumi ini. Lalu malaikat berkerumun, berkumpul. Maka Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan rahmat, dan Allah pun membanggakan nama-nama orang yang duduk di majlis ini di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan itu diberikan kepada setiap diri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan pengajian ini atau halaqah ini, kita akan membahas salah satu dari nama Allah adalah An-Nur. Di mana beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu nama Allah, yaitu Al-Wali. Al-Wali. Sekarang An-Nur. An-Nur ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya cahaya. Bahkan An-Nur ini menjadi salah satu nama dari surat di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nur. Salah satu fungsi dari nama Allah adalah An-Nur. Walaupun yang dimaksud cahaya Allah, Allah adalah cahaya, bukan cahaya seperti makhluk-makhluknya. Banyaknya cahaya yang kita ketahui. Cahaya matahari dengan cahaya bulan beda tidak? Nyengat yang mana? Apalagi ya, al-hujjaj, orang-orang yang melaksanakan haji ya, seperti di Arafah dengan derajat Celsius yang tinggi sampai 46 derajat Celsius di bawah terik matahari akan terasa apanya? Panasnya. Ada cahaya lampu. Jadi cahaya makhluk Allah saja beragam. Beragam. Maka Allah sebagai cahaya jangan diartikan, diimajinasikan bahwa Allah itu cahaya seperti cahaya yang kita ketahui dari makhluk-makhluknya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, di dalam kajian ilmu akidah atau ilmu tauhid, cahaya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan satu pun dari makhluknya. Maka disebut akidah ini ilmu tauhid, saking satu-satunya Allah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun Allah tadi namanya An-Nur, kita terjemahkan dengan cahaya. Nah, di dalam kajian mengenal Allah An-Nur, maka yang lebih terpenting adalah kita memahami fungsi dari Allah sebagai nur, sebagai cahaya. Maka dalam surah An-Nur, fungsi dari Allah adalah cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah menggiring, Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dengan cahayanya. Jadi fungsi utama dari Allah An-Nur, Allah cahaya, adalah sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Cahaya Allah, ya, An-Nur tadi, Allah adalah cahaya, itu berlimpah kepada ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak diperbincangkan tentang tema nurun nabi, cahaya nabi. Dimana bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan jagat raya yang lainnya, maka Allah terlebih dahulu menciptakan nur nabi, cahaya nabi, bukan jasad nabi. Jadi nurnya, ruhnya, maka disebut nur nabi. Dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan terbukti ketika Nabi Adam alaihi salam, ya, terpleset kepada dosa atau maksiat tepatnya, sebab Allah melarang wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Adam, Hawa, nikmati semua fasilitas di tempat ini, di surga ini, tapi ada satu larangan, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Ya, Al-Kisahnya ternyata bukan sebatas dekat, sampai memakannya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang pertama dapat jebakan iblis itu? Nabi Adam atau Hawa? Ngaku ibu-ibu ini. Jadi iblis datang kepada Nabi, kepada Adam, untuk membujuk rayu supaya jatuh kepada larangan Allah, enggak bisa. Maka pada akhirnya iblis datang kepada Hawa yang suka dihawu. Hawa suka dihawu. Nah, Allah ciptakan karakteristik ya, salah satu dari wanita itu punya sifat al-hirsu. Apa al-hirsu itu? Keinginan kepada materinya, perhiasannya, sandang pangan papannya lebih kuat daripada laki-laki. Betul apa betul? Ngaku biar bisa tobat. Maka ini kaum laki-laki dan perempuan ajak ada kesamaan, ada perbedaan sifat dan watak. Kalau laki-laki besok ya, kaum Adam laki-laki, kalau besok belum punya bekal masih bisa nyengir. Masih bisa apa? Nyengir, senyum. Tapi kalau Hawa, kaum Hawa seminggu belum ada bekal atau belum ada gudangnya, maka sudah gelisah. Pada umumnya, kecuali yang terus dididik dengan agama. Ini menyampaikan tabiat dasarnya. Maka di dalam fikih wanita itu boleh menggunakan perhiasan emas, tapi laki-laki gak boleh. Sebab Allah yang menciptakan watak wanita suka dengan perhiasan. Tapi alhamdulillah ya, muslimah jamaah yang ngajinya sudah rajin, sudah istiqomah, lebih suka infak daripada ngumpul-ngumpul emas perhiasannya. Kok gak amin? Alhamdulillah ya, banyak jamaah wanita, ada emas kawinnya, ada harta perhiasannya, warisan dan yang lainnya. Kita bangun masjid sampai sudah 23 miliar hari ini, alhamdulillah salah satunya ibu-ibu lebih cinta kepada Allah daripada perhiasannya. Dilanjutkan. Lanjut. Cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, tabiat asalnya atau orisinalitasnya wanita punya sifat al-hirsu kepada materi, perhiasan, bekal, sembako, ya, luar biasa. Maka si iblis datang kepada Hawa. Hawa, kamu betah enggak di sini? Waktu wanita segala ada di surga, betah katanya. Gitu jawabannya. Betah banget kan. Jadi ketika Siti Hawa dikasih fasilitas surga, pokoknya enggak mau keluar dari tempat ini. Kalau bisa didekep gini aja. Enggak mau dikurang, apalagi sampai dikeluarkan dari tempat itu. Nah, ini si iblis tahu ini watak wanita. Jadi kamu enggak mau dikeluarkan dari tempat ini, enggak mau. Kalau kamu enggak mau keluar dari tempat ini yang megah, yang serba ada, maka makan tuh buah pohon itu. Jadi dibalik, kalau iblis tuh yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Itu kerjaannya siapa? Targetnya siapa? Sudah dari sananya iblis itu begitu programnya. Tukang sulap, kata orang Malaysia, tukang silap mata. Yang hak biar jadi kelihatan batil, yang batil jadi kelihatan hak. Larangan Allah malah di apa? Dijadikan sebagai keinginannya. Akhirnya ini wanita ya, Hawa punya penyakit al-hirsu. Maka akhirnya deket sudah deket gimana? Kalau sudah deket gimana? Ya, makanya jangan deket kepada larangan Allah. Kalau sudah deket kesetrum nanti. Bukan sebatas dekat, dimakan ya buahnya. akhirnya Nabi Adam, ketika itu menghampiri, mengingatkan, Adam pun malah kebujuk rayu sama siapa? Istrinya. Jadi laki-laki Adam kuat dari bujuk rayu iblis, tapi bisa kalah dengan bujuk rayu istri. Makanya istri jangan apa? Maka firman Allah, inna min azwazikum aduwallakum, sesungguhnya sebagian di antara istri kalian ada yang menjadi musuh kalian. Ini ya kalimatnya min, sebagian saja, bukan semua wanita, bukan semua istri. Ada dari sebagian istri yang menjadi musuh kalian. Ini ibu-ibu, menjadi musuh suami atau menjadi sahabat suami dalam ibadah? Si suami sudah semangat ingin infak 10 juta ya, tapi gak bawa uang, komitmen alias nganjuk, boleh gak? Ya, boleh. Pulang ke rumah musyawarah dulu sama siapa? Istrinya. Si istrinya bawa catatan, ini belum, itu belum, ini belum, itu belum, bayaran listrik, tagihan kredit motor. Akhirnya yang 10 juta tinggal 5 juta. La haula wala quwata illa. Nah maka Nabi sampai bersabda, nanti banyak kaum laki-laki alias para suami yang terseret-seret oleh al-hirsu, keinginan duniawinya istri-istrinya, sampai suami itu terseret kepada api neraka. Nabi bersabda seperti itu. Maka kita berhati-hati ya, baik laki-laki, suami maupun istri, harus kompaknya dalam apa? Dalam ibadah. Ah, singkat cerita, akhirnya Adam tergelincir kepada dosa, kemudian diturunkan ke bumi, dan Nabi Adam pun terus bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah belum dapat jaminan Allah mengampuni. Terus semakin sedih, semakin banyak bertobat kepada Allah, sampai pada akhirnya patalaqa Adamu mir rabbihi kalimati fataba alaih. Maka Allah patalaqa, ya, ini ada yang disebut metode pendidikan talaki, memberikan, menyampaikan, mengajarkan kepada Nabi Adam bi kalimatin, beberapa kalimat. Nah ini tafsirnya, ini banyak menukil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud kalimat yang diajarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, kalimat menggunakan kalimat wabihaki Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalimat berwasilah kepada Nabi, Nabinya fisiknya belum diciptakan oleh Allah, tapi nurnya, ruhnya sudah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Jadi Nabi Adam alaihissalam mengucapkan kalimat wasilah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaih, maka akhirnya Allah pun mengampuninya. Ditanya, dari mana engkau Adam tahu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi Adam alaihissalam menjelaskan, ketika Allah sempurna menciptakan jasadku dari tanah, kemudian Allah tiupkan ke dalam diriku ruh, lalu aku sujud, lalu aku bangkit dari sujud, dan aku menatap di tiang-tiang aras, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. hemat Nabi Adam, siapa ini Muhammad? Kok namanya disejajarkan dengan Allah? Berarti bukan sembarangan orang. Maka akhirnya Nabi Adam salam meminta taubat, meminta ampunan kepada Allah bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berwasilah kepada Nabi. Jadi manusia pertama Nabi Adam alaihi salam berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallam jasadnya ya diciptakan di akhir sebagai nabi akhir zaman, tapi ruhnya, cahayanya lebih dahulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi cahaya Allah yang kemudian dilimpahkan, cahaya Allah kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk petunjuk, memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihi salam, walaupun manusia pertama dan nabi yang awal. Demikian pula cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari limpahan Allah an-nur tadi berlimpah kepada para ulama, dan dari para ulama berlimpah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti bimbingannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Pengin bapak-bapak, ibu-ibu terus kita mendapatkan cahaya Allah, artinya hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk Allah dalam agama. Ya, mudah-mudahan selalu mulazamah. Coba bapak ibu sekalian, ini planet bumi ini kalau tidak ada cahaya matahari, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi gelap. Yang terjadi gelap. Begitulah fungsi dari nur Allah, cahaya Allah, supaya menjadi penerang, supaya menjadi jelas langkah kita. Lalu kemana cahaya Allah yang berlimpah kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para ulama, dan sampai kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Maka datangnya itu masuk ke dalam hati. Jadi cahaya Allah itu bukan ke pikiran, tapi ke dalam hati. Sebagaimana wahyu Al-Quran datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada pikiran Nabi, tetapi wahyu Allah itu turun, nazala ala qalbika, turunnya ke dalam hati. Nah, maka begitu penting peranan hati dalam kehidupan. Begitu penting, urgen hati di dalam kehidupan ini. Sebab kebenaran atau cahaya Allah termasuk wahyu sekalipun turun kepada para nabi, termasuk nabi akhir zaman, datangnya bukan kepada otak, bukan kepada akal, tapi datangnya ala qalbika, ke dalam hati. Nah, Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam, cahaya Allah itu, nur Allah itu ada yang sebatas wusul ilal qalbi, datang ke dalam hati, menggerakkan sesaat, menjadi sadar, menjadi ingat kepada Allah, tapi tidak lama kemudian cahaya itu mantul kembali, balik lagi. Hadir di tempat ini, di majelis ilmu, di majelis zikir, apa yang disampaikan di tempat ini melalui ilmu dan zikir, hakikatnya adalah nur Allah, cahaya Allah. Tapi cahaya Allah ini bisa jadi hanya sebatas wusul ilal qalbi, datang ke dalam hati, sadar di tempat ini, mengakui segala kesalahannya, meneteskan air mata, bangkit untuk beribadah. Tetapi pulang dari tempat ini, pulang ke rumah suami istri cekcok lagi, pulang ke rumah bingungan lagi, mudah lagi jatuh kepada dosa. Berarti cahaya Allah yang datang itu sebatas datang lalu mantul kembali, hanya menggerakkan sesaat, hanya menerangi sesaat. Sebab apa? Cahaya Allah hanya sebatas wusul atau datang. Apa penyebabnya? Hatinya mati, hatinya kotor, hatinya keras, hatinya gak layak diisi oleh cahaya Allah. Yang kedua, ada nurun yang cahaya itu yadkhulu fil qalbi, bukan sebatas datang tapi masuk ke dalam hati. Cahaya masuk ke dalam hati dan menggerakkannya itu lebih lama lagi. Sepanjang hatinya dijaga, dipelihara, diasah dengan zikir, dengan wirid, maka cahaya itu terus menggerakkan kepada ketaatan dan ketakwaan. Di masjid, pulang dari masjid ke rumah, ke kantor, terus menggerakkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Usahanya jujur, dagang bisnisnya jujur, mengikuti syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, di kantornya punya etos kerja yang baik, orang menyebutnya punya integritas, punya kepercayaan, punya tanggung jawab, hebat etos kerjanya. Kenapa? Yang menggerakkan cahaya yang sudah masuk ke dalam hati. Kenapa cahaya itu masuk ke dalam hati tidak mantul kembali? Sebab hatinya layak menjadi tempat masuknya cahaya Allah. Ma yaridu alal qalbi min kasbi asroridati wa anwariha. Hatinya layak menjadi tempat masuknya cahaya Allah, berlabuhnya cahaya Allah, bahkan rahasia-rahasia Allah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya yang kedua, hati kita termasuk hati dalam kelompok yang kedua. Amin ya Rabbal. Yuk perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Maka sampai Nabi mengajarkan doa, Rabbana atmim lana nurona. Ya Rob, sempurnakan bagi kami cahaya. Jadi cahaya itu bukannya surut, bukannya mantul, tapi semakin sempurna. Cahaya Allah semakin menyala-nyala untuk menggerakkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, maka oleh sebab itu, jamaah sekalian sudah tahu faktor penyebab hati kita masuk dalam kategori yang pertama, yaitu hati yang mati, hati yang sakit, hati yang keras. Sudah tahu belum? Ada tiga penyebab hati kita menjadi mati. Ya, kalau orang bilang kamu gak punya hati, misalnya hatinya apa? Sikapnya apa? Keras. Sikapnya kasar. Sikapnya keterlaluan. Orang bilang gimana? Dasar gak punya hati. Bukan gak punya hati, hatinya ada, gak kemana-mana. Persoalannya hatinya mati, hatinya keras. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Al-Quran menyebutnya celaka orang yang hatinya keras sehingga tidak mau mengingat Allah. Nah, ada tiga faktor besar penyebab hati kita mati. Padahal originalitasnya hati itu peka. Hati itu peka. Maka sebelum membahas tiga faktor penyebab hati kita mati, hati itu ibarat wadah, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau wadah seperti ini, tuh lihat semua. Ini apa wadah apa namanya? Ini apa nih? Muk. Ini muk ini kira-kira orang dari orang barat sampai orang timur yang dimasukkan ke dalam muk ini kira-kira air apa? Air yang bersih, air yang kotor? Pasti muk ini menjadi tempat air yang bersih. Bisa air kopi, tapi jangan pakai sianida. Lagi rame apa tuh persidangan ya, kopi bersianida. Jadi sepanjang tempat ini adalah tempat yang layak, yang berfungsi untuk air yang bersih, maka orang akan menuangkan air ke dalamnya, air yang bersih, air putih, air mineral, air susu, air kopi. Tapi sebaliknya, ya, kalau anak sekarang nggak tahu tampolong ya. Ya, anak-anak mana santri tahu tampolong nggak? Kayaknya udah nggak zaman ya, nggak ada tampolong. Ya yang gampang lah, tong sampah. Tahu kenal semua tong sampah? Tong sampah, wah saking pingin hebat. Mewah dibuat dari emas. Kira-kira ada gak? Ah, terlalu mahal lah dari emas. Dihias-hias tong sampahnya mahal. Belinya ketika jalan-jalan dari Eropa. Ya, pakai apa belinya? Pakai rupiah, pakai euro. Oh, pakai euro. Mahal belinya. Tapi tong sampah. Dibawa kita ke rumah. Tong sampah itu diletakkan, anak kecil, dari anak kecil sampai kakek-kakek, kira-kira masukin ke tongkang sampah itu yang baik-baik, yang buruk-buruk. Walaupun tong sampah itu mahal harganya, indah, menarik warnanya, tapi dibuat namanya tong sampah. Fungsinya menampung barang-barang yang kotor. Maka yang masuk ke dalam tong sampah itu ya sampah, ya kotoran. Muk ini walaupun hanya 5.000 harganya, ya, belinya juga dari pasar Raja Pola. Walaupun murah, walaupun gak menarik, yang masuk ke tempat ini adalah yang baik-baik. Ini ibarat hati, Bapak Ibu sekalian. Hati adalah tempat. Kalau hatinya dibiarkan, kalau hatinya enggak diurus, kalau hatinya enggak ditempa, enggak dilatih di majelis ilmu dan di majelis zikir, dibiarkan, dicuekkan, diterhantarkan, diterlantarkan, dibiarkan, gak diurus hati itu, gak ada pembimbingnya hati itu, gak ada ulama yang membimbing ke dalam hati itu, maka ibarat hati itu tong sampah. Yang akan masuk ke dalam hati bukan cahaya Allah, yang akan masuk ke dalam hati yang kotor, yang tidak diurus, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Kira-kira siapa yang pertama akan masuk ke dalam hati dalam kondisi seperti itu? yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Yang akan masuk ke dalam hati itu adalah setan, penebar keburukan, penebar kejahatan, penebaran, penebar kemungkaran. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hatinya lalai kepada Allah, maka diikatkan ke dalamnya setan menjadi qarin, menjadi sahabatnya. Gerak-geriknya digerakkan oleh setan yang betah di dalam hati yang kotor tadi. Nauzubillahi min. Matanya jadi jahat, mulutnya jadi jahat, yang keluar fitnah, yang keluar adalah perkataan yang kotor, binatang-binatang di kebun binatang disebut-sebut. Telinganya suka yang kotor-kotor. Kalau dengar gosip gak kebagian, rugi luar biasa. Kalau ada berita yang miring, gak ikut nimbrung telinga ini terasa ruginya. Kenapa? Itu efek dampak dari hati yang buruk, hati yang kotor. Mempengaruhi panca inderanya, telinganya pinginnya yang buruk-buruk. Kalau nasihat, kalau ayat Allah lewat begitu saja. Tapi kalau, kata orang Sunda, selentang-selenting kabar-kabar, ya, gosip-gosip, rumor-rumor, itu telinganya jadi lebar. Gak kebagian, gak dapat, gak masuk ke sini. Aduh, nyesel, rugi. Ada apa sih? Maka sekarang itu menjadi apa? Di televisi itu menjadi apa? Program yang banyak pemirsanya, rating tingginya. Ibu-ibu, apa namanya programnya? Ada gosip, ada apa lagi? Yang belum pasti hukumnya, yang kabar miring, yang rumor, wah, ya, ternyata ratingnya tinggi, banyak iklan di situ. Kenapa? Berarti banyak manusia yang hatinya seperti tong sampah. Sukanya, ya itu diisi yang apa? Kotor-kotor, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang fitnah-fitnah. Maka mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian, kepada hadisul ifki, berita dusta yang menimpa kepada istri Rasulullah SAW yang bernama siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mau dengar dongengnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mau dengar kisahnya, Ibu-ibu? Nah, perhatian ini. Dalam satu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau didampingi oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pulang dari peperangan, perjalanan di malam hari, Siti Aisyah ketinggalan rombongan Nabi. Nabi sudah sampai di kota Madinah, Siti Aisyah belum juga datang. Akhirnya ditunggu-tunggu, datanglah Siti Aisyah dengan seorang sahabat laki-laki yang namanya Sofwan. Melihat kejadian itu, Bapak Ibu sekalian, Siti Aisyah ketinggalan rombongan, ternyata sudah siang hari, datang beserta laki-laki yang bukan mahramnya. Membuat tokoh munafikin siapa saja? Abdullah bin Ubay. Ini dia, ini dia. Sebab orang munafikin tuh hatinya penuh dengan penyakit, kedengkian, kebencian, permusuhan. Walaupun kulitnya apa? Kulitnya seperti orang muslim. Sholat ikut sholat-sholatan, tapi hatinya penuh kedengkian dan kebencian kepada Nabi. Ketika peristiwa itu terjadi, ini dia saatnya yang tepat untuk menjatuhkan Muhammad. Tuh, kalau hati yang buruk, ya, segala sesuatu pingin diarahkan menjadi keburukan. Akhirnya ditiupkanlah berita rumor bahwa Aisyah selingkuh. Dan sangat efektif sekali rumor itu, dahsyat sekali, ya, dampaknya besar sekali. Yang niupnya siapa? Orang munafik. Di situ jelas orang yang hatinya ada kotor, ada penyakit, dapat berita itu kambuh penyakitnya, ya, kambuh penyakitnya. Dalam riwayat, Bapak Ibu sekalian, sampai Siti Aisyah gak kuat tinggal beserta Nabi, lalu minta izin pamit kepada Nabi untuk pulang kemana? Ke orang tuanya. Kata anak sekarang, pulangkan saja, ya, ada masalah kecil, pulangkan saja. Kemana? Kepada orang tuaku. Ini masalah besar, heboh, sebab benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Sampai Nabi pun terkondisikan yang luar biasa, dan Nabi pun terpaksa mengizinkan Aisyah sementara waktu untuk tinggal beserta orang tuanya, yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an beserta istrinya. Berapa lama itu dahsyatnya rumor yang jahat itu, fitnah yang besar itu. Istri Nabi yang dipitnahnya itu, yang dijadikan rumornya itu, yang jadi bahan gosipnya itu. Nabi belum bisa menentukan hukuman, sikap, hanya menunggu wahyu turun. Nah, jadi agama itu dari atas bimbingannya. Sampai berapa? Dalam hadisnya diceritakan sampai 1 bulan Siti Aisyah harus tinggal beserta orang tuanya, tidak beserta Nabi, saking dahsyatnya rumor itu. Ya, tebaran fitnah dari orang munafikin ini merusak orang-orang yang beriman. 1 bulan, Bapak Ibu sekalian. Siti Aisyah apa yang dilakukan di rumahnya kecuali berbaring dan menangis? Ujian yang besar menimpa kepada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak keluar rumah, terus di kamarnya menangis. Susah makan, susah minum, susah tidur. Rasulullah SAW belum memastikan sikap, menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kondisi ini pada hakikatnya bagi orang yang beriman ujian besar. Tuh, Nabi pun rumah tangganya digoncang nggak? Mana nih, ya, para suami istri yang baru-baru nikah nih. Jangan piringinnya mulus aja. Allah akan menguji. Allah akan menguji kecintaan kita kepada istri itu karena Allah atau tidak. Kalau karena Allah, ya, kalau karena Allah, enggak lihat wajahnya, enggak lihat uangnya, enggak lihat tua mudanya. Kalau cintanya karena Allah. Tapi kalau tidak karena Allah, suami mencari mencintai istri, istri mencintai suami, maka akan lemah. Tidak akan ada kedamaian, tidak akan ada kesejukan dalam membangun rumah tangganya. Kenapa? Tidak karena Allah, landasannya bukan karena ibadah. akan diuji kalau membangun rumah tangga kita di jalan Allah, karena Allah, akan diuji oleh Allah. Ujian itu akan setimpal dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian pula Siti Aisyah radhiyallahu anha, imannya kuat sebagai pejuang dan pembela Nabi, membantu perjuangan Nabi, ujiannya pun setimpal. Diuji apa? Diuji digosipkan selingkuh. Maka pada akhirnya Rasulullah SAW setelah satu bulan mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan ternyata Siti Aisyah masih berbaring di atas kasurnya dan menangis. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan kata-kata, wahai Aisyah, apabila berita itu adalah dusta, hanya sebatas rumor, maka nanti Allah akan kembalikan reputasi nama baikmu, dan Allah akan bersihkan dari berita-berita yang sangat keji itu. Tapi apabila seandainya engkau berbuat dosa, maka minta ampunlah kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosanya. Bayangkan Rasulullah SAW ada dua kata, seolah-olah Nabi terpengaruh oleh gosip itu. Sebab ada dua kata. Pertama, kalau itu dusta, kalau berita itu bohong, Allah akan menjaga dan mengembalikan nama baikmu. Allah akan menyingkirkan berita buruk itu. Tapi seandainya engkau benar melakukan itu, nah ada kata-kata ini. Sampai dalam hadisnya, keterangan Siti Aisyah, sampai Siti Aisyah enggak bisa keluar air mata lagi mendengar kata-kata itu, seolah-olah Nabi pun terpengaruh dengan berita itu. Berarti ini beritanya dahsyat atau biasa-biasa? Ujian setimpal dengan keimanan dan ketakwaan. Maka setelah Nabi menyatakan dua kalimat itu, Rasulullah SAW berhenti, dan Siti Aisyah tidak bisa menangis lagi, saking sakitnya luar biasa. Lalu dalam kejadian seperti itu, datanglah wahyu, datanglah ketetapan dari Allah dalam awal surah An-Nur. Ternyata rumor itu, berita itu, hadithul ibki, adalah berita bohong, berita dusta. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, sebagaimana menerima wahyu yang lainnya, selalu panas dingin, berdiri gak sampai jatuh. Sebab inna sanulki kaulan thakila, wahyu itu isinya berat sekali, sungguh mulia tapi berat sekali. Berat menerimanya, berat menyampaikannya. Sebab wahyu petunjuk Allah itu bertolak belakang dengan hawa nafsu manusia. Maka setelah mendapatkan informasi yang pasti, yang pasti itu dari siapa? Dari Allah. Pengadilan kita bingung ya, si Jessica itu membunuh atau tidak. Sudah 20 berapa kali tuh sidangnya itu. Bahkan satu saksi dengan saksi yang lain yang dihadirkan oleh jaksa, dan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa, oleh kuasa hukumnya, bertolak belakang. Bingung gak? Terbatas manusia itu, benar atau salah terbatas, membunuh atau tidak terbatas, siapa yang membunuh terbatas, termasuk Siti Aisyah melakukan perbuatan itu atau tidak terbatas. Nabi pun gak bisa mengambil keputusan, menunggu datangnya dari berita yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, kumi ya Aisyah abshiri, berbahagialah engkau, sesungguhnya berita itu adalah berita bohong. Sebab apa? Yang menjelaskan Al-Quran yang pasti, yang membawa kebenaran. Ujiannya selesai gak? ya selesai udah. Kan ada orang merasa sedang diuji, kok gak selesai-selesai ini ujian, kayaknya sudah habis kesabaranku. Waduh, ini hebat ya, habis kesabaranku. Allah gak bakalan salah lebih atau kurang memberikan ujian kalau orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman gak bakalan dapat ujian. Orang yang gak sekolah di boarding, dah di Idrisia di sini, gak sekolah, bisa gak ujian? Apanya yang akan diuji? Sekolah enggak, belajar enggak, terbimbing enggak, kira tiba-tiba pingin dapat apa? Ujian, apalagi pingin dapat ijazah lagi. Gak bakalan dapat soal ujian. Sebab soal ujian itu mengukur kemampuan dari ilmu, dari pengajaran yang telah disampaikan. Ujian Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan menjalankan ibadah. Kadar ujiannya sesuai dengan keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Begitu besarnya fitnah kepada Siti Aisyah, ujian dari Allah, karena tinggi pula keimanan dan ketaatan Siti Aisyah. Yo, ibu-ibu, kalau diuji, siap diuji? Kok pada diam? Kayak gempur mau diuji. Jangan-jangan kalau yang gempur diuji, belajarnya kira-kira gimana? Ngedul jika nanti. Tapi kalau yang rajin, yang istiqomah, siap diuji. Sebab apa? Lulus uji, naik kelas kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan betapa hati yang kotor, yang keras menjadi tempat kotoran pula. Jadi berita bohong begitu mudah tersebar, bahkan dipercaya. Kenapa? Karena hatinya kotor. Tapi kalau kebenaran terus disampaikan, hatinya kotor, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Kembali Bapak Ibu sekalian, jadi semua panca indera kita akan terwarnai oleh isi hati kita. Isi hati itu akan sesuai dengan hatinya. Tong sampah tempatnya yang kotor. Gelas akan masuk air yang bersih. Apalagi Allah tidak akan salah memasukkan. Kita aja dalam keseharian gak salah masukkan sampah ke gelas, pantas gak? Kurang ajar. Apalagi Allah. Nah, tiga faktor yang membuat hati manusia menjadi keras dan diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah, biar ibu-ibu gak ada yang ngantuk, lihat ke slide sini. Ada yang ngantuk gak ibu-ibu? Bapak ada yang ngantuk gak? Ya, ada tiga faktor yang membuat hati apa? Mana ini? Mana operator? Gak bisa. Kelihatan enggak Bapak Ibu-ibu? Biar gak ngantuk tuh liatnya ke slide nih. Jadi ada tiga faktor yang membuat hati manusia mati, yang diancam oleh Allah. Yang pertama adalah al-akwan fil qalb. Al-akwanu fil qalbi. Apa yang disebut dengan al-akwan, jamak dari kaun. Apa yang dimaksud kaun? Dalam ilmu tasawuf, kaun artinya makhluk. Apa yang dimaksud dengan al-akwanu fil qalbi, yang menjadi penyebab pertama hati menjadi keras, menjadi mati? Di mana dalam hati manusia terlalu banyak gambaran-gambaran makhluk, gambaran-gambaran duniawi. Artinya, begitu manusia hatinya cinta yang berlebih-lebihan kepada materi, kepada harta, kepada jabatan, kepada makhluk, inilah yang menjadi faktor pertama hati manusia tersebut menjadi mati. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita tes, kita cek, kita hisab, kita evaluasi, kita introspeksi diri. Hati kita dari tadi bangun sampai sekarang, ya, gerak-geriknya kemana? Kecintaan utamanya kemana? Jangan sampai mau ngaji tapi dalam hatinya, aduh, mudah-mudahan aja disebut orang soleh sama orang lain. Mudah-mudahan aja ketemu calon jodoh. Yang mau nyalek, mudah-mudahan aja banyak suara. Kira-kira ngajinya hatinya kepada Allah karena cinta kepada Allah atau karena pingin jabatan? Jadi kalau hati manusia cinta kepada makhluk yang berlebih-lebihan, kepada harta, kepada jabatan, pujian manusia, maka membuat hati itu menjadi mati, menjadi keras. Nah, dalam istilah tasawufnya al-akwanu fil qalbi, di mana banyak bayang-bayang duniawi di dalam hati. Lagi sholat, Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tangannya mengangkat tangan, tapi hatinya tertuju kepada hal yang dicintai. Sebab hati itu akan bergerak kepada apa dan siapa yang dicintai. Maka nih awas pemuda-pemudi nih, ya, yang belum nikah nih. Kata Nabi, kalau kalian sudah ngebet, ya, pingin nikah, dah puasa. Ya, jangan macam-macam, jangan dekat-dekat kepada perbuatan zina, jangan pacar-pacaran. Ya. Kalau belum dengan puasa masih saja, ya, maka menikahlah. Sebab kalau hati kita punya kecintaan kepada makhluk yang berlebih-lebihan, mengalahkan cintanya kepada Allah. Nah, ini persoalannya garis bawahi, mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada orang tua baik, terpuji, kepada suami, kepada istri, kepada harta. Tapi jangan sampai kecintaan-kecintaan itu mengalahkan cinta kepada Allah. Kita belajar di bulan Zulhijjah, diajarkan memperingati kokohnya kecintaan Nabi Musa, Nabi Ibrahim kepada Allah ketimbang kepada anaknya Ismail, walaupun harus disembelihnya. Cinta kepada Nabi Ismail, ya anaknya, tapi tidak mengalahkan cinta kepada Allah. Inilah yang harus kita bangun dalam hati kita. Tapi kalau dalam hati kita sebaliknya, cinta kepada harta, kepada jabatan, kepada makhluk, kepada keluarga, di atas cinta kepada Allah, cinta kepada Allah terkalahkan, nasibnya hati kita akan mati. Susah. ya, kalau sudah mati tidak akan bisa merespon lagi panggilan Allah. Walaupun lahiriahnya sholat, menegakkan perintah Allah, hanya zohirnya saja, tapi hatinya tidak. Tapi hatinya sahun, tapi hatinya dia lalai. Yang menggerakkan ketaatannya malah dari hawa nafsunya, bukan dari hatinya. Tuh sholat, tuh ngaji, ya biar disebut orang soleh. Nanti kalau minjem uang biar gampil. Kira-kira dorongannya dari siapa? Dari hati atau dari nafsu? Dari nafsu. Lahiriahnya seperti sholat, lahiriahnya seperti ngaji, tapi dia sedang memperturutkan hawa nafsunya. Persoalannya hatinya mati, gak bisa bangkit. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, bersihkan hati kita. Kecintaan-kecintaan selain kepada Allah jangan mengungguli, ya, jangan mengalahkan cinta kepada Allah. Wajar cinta kepada harta, wajar cinta kepada keluarga, baik, tapi jangan mengalahkan cinta kepada Allah. Maka cinta kepada Allah di atas segala-galanya harus tumbuh subur di dalam hati kita. Ini yang pertama. Jadi al-aqwanu fil qalbi, yang faktor yang pertama yang membuat hati kita mati, hati kita keras, cahaya Allah mantul lagi, balik lagi. Nasihat dan nasihat hanya sesaat saja menggerakkannya, tapi setelah itu lewat lagi. Evaluasi oleh diri kita. Jadi istilah sekarang itu terjadi split personality. Ke masjid, sholat, ada kesadaran ketika taklim, ketika zikir, tapi datang ke kantor korupsi lagi. Tapi datang ke rumah ibu-ibu marah-marah suami lagi. Atau sebaliknya. Kenapa? Ini jelas hatinya mati. Cahaya datang di majelis ilmu hanya menggerakkan sesaat, lalu mantu lagi. Balik lagi watak sikapnya. Terjadi split personality. Tidak punya integritas. Solehnya hanya ketika di masjid, solehnya hanya ketika zikir. Dalam kehidupan yang lain bukan soleh, banyak salah. Cahaya Allah tidak permanen menggerakkan dalam hati, tapi mantul lagi. Yuk kita evaluasi ilmu ini untuk setiap diri kita. Apakah al-aqwanu fil qalbi ada benar dalam hati kita? Apakah bayang-bayang duniawi terus membuat kita tergila-gila dengan harta, dengan kehidupan dunia, mengalahkan kepada Allah? Selama ini ada, maka hati kita akan menjadi mati, hati kita akan keras. Yang kedua, ya, yang kedua yang membuat hati mati atau keras, al-goflatu, al-goflatu, kelalaian hati. Ketika hati itu tidak diasah di majlis zikir, tidak digerakkan dengan zikir, maka kondisi hati itu goflah. Hatinya lalai. Hati yang lalai terus-terusan mengakibatkan menjadi mati dan keras. Lalai seminggu, jadi lalai sebulan, lalai setahun. Terus tercampakkan hati kita dalam kelalaian. Maka akibatnya ketika itu terus-menerus, maka yang ada hatinya menjadi mati, hatinya menjadi keras, al-goplah. Coba Bapak Ibu sekalian, dunia sekarang, dunia modern ini, di atas kepala kita, di langit sana, puluhan ratusan satelit yang akan terus mengirim informasi-informasi, data-data sampai ke tangan kita, betul tidak? segala informasi, ilmu, pengetahuan, berita dan yang lainnya, kita banjir dengan berita, kita banjir dengan pengetahuan. Dulu sulit mendapatkannya, beli buku saja sulit. Dulu Bapak Ibu sekalian, sebelum merdeka zaman Belanda, mau beli kitab saja susah. Dulu guru kita yang mendirikan pesantren pertama, Syekh Akbar Abdul Fattah, pingin beli kitab tafsir namanya Durul Manthur, Durul Manthur karangan Imam As-Suyuti. Kitab tafsir Bil Maksur, ya, beberapa jilid. Itu seharga mobil zaman dulu itu. Saking apa? Langka, jarang, susah. Kalau sekarang mah, ya, di mana tuh? Ya, di Play Store ada di segede begini data tersimpan ribuan kitab. Ya, ribuan kitab. Bukan satu kitab, dua kitab lagi. Dulu seharga mobil di zamannya untuk beli satu kitab Durul Manthur karangan Imam As-Suyuti, kitab tafsir, sampai ada tuh kitabnya, enggak utuh jilidnya, pindah-pindah zaman Belanda, zaman Jepang. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dengan harga murah beli flashdisk ribuan kitab, ya, kalau dihadirkan bukunya, kitabnya segede gimana ya tempatnya. Sekarang tuh banjir informasi, banjir pengetahuan, banjir berita. Tapi kalaupun banyak informasi yang kita dapat, kalau hatinya goplah, kalau hatinya lalai, itu hanya sia-sia saja. Kalau hatinya goplah. Coba Bapak Ibu sekalian contoh nyupir, penyebab utama ya apa kira-kira kecelakaan di lalu lintas itu? Kelalaian. Kelalaian itu di mana letaknya? Di hati. Ya, coba lihat DLAJ bikin apa? Rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati. Pernah enggak? Nih anak-anak bikin tulisan tangan-tangan. Mata-mata. Kaki-kaki ya. Ya, anak kita mau sekolah, cium tangan, salam. Gimana kita bilang kaki-kaki ya, gitu enggak? Tapi apa yang dipesankan? Hati-hati ya. Kalau hatinya nyambung, hatinya sadar, maka selamat kakinya, selamat tangannya, selamat mulutnya. Tapi kalau hatinya goplah, lalai, celaka semuanya. Mulutnya membahayakan, telinganya merugikan, kaki dan tangannya merugikan diri dan orang lain, sebab hatinya goplah, hatinya lalai. Jadi bekerja, berbuat tidak bersumber dari kesadaran hati. Banyak orang Bapak Ibu sekalian bekerja, berbuat, bahkan seperti amal kebajikan, menolong orang lain, tapi tidak bersumber dari hati, maka sia-sia di sisi Allah. Sekalipun sholat, sujud, ruku, bacaan Quran, tapi kalau tidak bersumber dari hati, tersambung kepada Allah, alias hatinya goplah, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Banyak lahiriahnya, amalul jawarihnya, amalan dari panca indranya yang dilakukan, tapi kalau hatinya goplah, sia-sia di sisi Allah. Paling dapat pujian manusia, waduh dermawan Pak Haji ya, waduh sosial Pak Haji, sosial. Paling juga pujian dari manusia. Kalau hatinya goplah, hatinya enggak lalai, hatinya enggak tersambung. Sampai Al-Qur'an menyebut fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Nah, sahun goplah itu sama muradibnya. Sahun lalai, goplah lalai hati. Kok jadi malah celaka orang yang sholat? Kalau sholatnya apa? Hatinya sahun, hatinya goplah, hatinya lalai kepada Allah. Apalagi tindakan yang lain, apalagi perbuatan yang lain. Sholat aja dengan hati yang lalai, celaka apalagi perbuatan yang lain. Nah, goplah ini kalau terus-terusan ya, terbentuk dalam hati, maka menjadi faktor yang kedua, yaitu hatinya menjadi mati. Yang ketiga adalah hawan muttaba. Penyebab hati mati yang ketiga adalah hawan muttaba. Apa hawan itu? Hawa yahwi hawan. Artinya keinginan dari hawa nafsu kita. Setiap diri kita punya hawa nafsu. Di mana tempatnya hawa nafsu? Nabi mengajarkan ma baina jambaik, ada di dua lambung. Nah, di tengah perut, Bapak Ibu sekalian. Keinginan kepada apa? Keinginan kepada kebutuhan biologis. Ya. Namanya hawan. Hawan itu kecenderungan dan keinginan dari hawa nafsu. Kalau keinginan dari hawa nafsu enggak diseleksi, enggak diatur-atur, pokoknya apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya diikuti terus. Enggak diseleksi, enggak diatur, enggak ditertibkan, itu maksudnya muttaba, diikuti terus. Padahal keinginan itu ada yang baik, ada yang bahkan berlebihan. Ini enggak diseleksi. Tiap ya, ada keinginan dari hawa nafsunya, enggak diseleksi, enggak diatur, enggak ditertibkan, terus muttaba, diikuti. Dampaknya hati yang kena menjadi mati. Tuh, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita punya hawa nafsu? Punya hawa nafsu? Kalau enggak punya hawa nafsu udah enggak bisa makan. Kalau yang sakit nafsu makannya berkurang enggak? Ya kalau ada orang ngaku sakit tapi mamayu makannya. Oh, itu mah baru pulih, namanya mamayu. Udah jangan disebut sakit lagi. Kan orang tua dulu, Bapak Ibu sekalian, kalau sakit baru tuh ayamnya potong, potong. Yang sakit ya enggak enak, nyengir aja pahit. Akhirnya yang makan yang mana? Yang nunggu. Giliran sehat enggak dipotong-potong itu ayam. La haula wala quwata illa. Kayaknya orang tua sekarang mah enggak ada yang gitu dah. Udah makmur ekonomi kita. Dulu mah kapan punya telur ayam dijual ganti sama gepuk, gep kerupuk, gep kerupuk. Biar banyak maklum anaknya satu losin. Jadi hawa nafsu itu fitrah, tapi keinginan hawa nafsu itu harus dilihat, dikontrol, baik apa buruk, berlebih-lebihan atau tidak. Terukur atau tidak. Kan banyak Bapak Ibu sekalian anak muda sekarang yang dilihat artis-artis. Ya dijodohin sama ini, apa? Godeg sama yang itu, godeg sama yang ini, godeg. Tapi bukan godeg mana tuh, bukan gudeg. Abis yang dilihat, yang dijadikan pennya, yang dijadikan ikutannya siapa? Artis yang mancung-mancung. Ini tantangan akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, media-media, media sosial, apapun bentuknya, begitu mudah diakses oleh kita. Hati-hati, bisa-bisa jadi apa? Jadi bumerang buat kita. Akhirnya punya istri gak disyukuri. Yang dilihat artis, yang dilihat artis Hollywood. Atuh lihat suaminya jadi kayak si gareng. Kata siapa? Kata nafsu begitu. Coba karena iman ya, berumah tangganya, membangun ketakwaan dan ibadah, yang dilihat adalah ibadahnya. Ini berat. tantangan kita, Allah takdirkan hidup di zaman modernisasi. Dampak modernitas harus kita bisa proteksinya dengan cara tadi, hati kita jangan jadi tong sampah. Buka internet malah yang busuknya, lihat TV yang bobroknya, di masyarakat malah sampahnya. Tapi kalau hati kita ditata menjadi tempat yang layak datangnya cahaya Allah, buka internet yang baik-baik, di media sosial dakwah dan taklim, semangat ibadah, semangat menyebarkan kebaikan. Kalau dulu dakwah ya orang per orang, kampung per kampung, lewat media sosial bisa dilihat, dibaca oleh jutaan orang. Maka disinilah peran hati. Kemajuan, modernisasi, teknologi maju, itu semua alat sarana, tergantung hati kita. Hatinya yang baik, semuanya menjadi kebaikan dan kebaikan. Tapi hati yang buruk, keburukan dan keburukan yang akan bertumpuk. Nah, hawan mutaba ini faktor yang ketiga. Ketika keinginan hawa nafsu, fitrah bagi manusia punya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu gak ada, udah gak bisa makan, gak bisa minum. Tapi ingat, keinginan hawa nafsu ini beragam macamnya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tidak terbatas, ada yang irasional, ada yang tidak realistis. Maka harus bisa mendidiknya. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubih. Tidak termasuk iman di antara kalian sampai hawa nafsumu tunduk kepada sunnahku, tunduk kepada perintahku. Nah, hawa nafsu ini harus tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah. Bukan kita malah yang tunduk kepada hawa nafsu, celaka, mati hati kita. Jadi hawan mutaba terus diikuti keinginan hawa nafsu, enggak diseleksi, enggak terarah, ya, enggak teratur. Maka hati menjadi mati. Ini Bapak Ibu sekalian ya, kasus demi kasus narkoba ya, bentuk-bentuk kriminalitas yang lainnya menjajah kita. Maka dibutuhkan sekarang di umat Islam, berangkat dari hati, hati yang tertata, hati yang terlatih. Jangan sampai hati kita mati. Kalau hati kita mati, maka yang mengisi adalah keburukan dan kejahatan. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, terakhir, bagaimana cara membangkitkan hati yang sudah mati ini? Yang pertama adalah, jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majlis ulama, ilmunya ulama. Sebab Nabi bersabda, man faraqal ulama mata qalbuhu. Barang siapa yang mufaraqah, mufaraqah itu misahin-misahin diri, gak mau masuk halaqah, gak mau masuk jamaah, sendiri, gak terdidik, gak terasuh dari ulama, mata qalbuhu. Yang pertama yang akan terdampak adalah mati hatinya. Maka umat ini harus tahta tarbiyatil ulama, ada dalam bimbingan ulama. Ulama seperti para nabi, murabbi ruh, salah satu tugasnya adalah membimbing ruhani, membimbing hati. Jadi hati ini harus ada yang ngasuh, ada harus ada yang membimbing. Dalam kitab Buyudotul Mawahibil Makiyah karangan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an, beliau menyatakan para nabi dan ulama sebagai pewaris para nabi adalah murabbi ruh, pembimbing ruhani, abu ruh, bapaknya ruhani. Nah, kalau bapak kita yang telah ya, bapak jasmani. Ini semua punya bapak jasmani, bapak biologis ya. Kalau jas kita tidak punya bapak biologis akan yatim. Yatim yang gak keurus akan terdidik tidak? Tidak terdidik, tercampakan. Begitu juga ruhani manusia bisa yatim kalau tidak punya ulama, kalau hidupnya tidak dibimbing oleh ulama. maka kalau ruhaninya yatim, otomatis tadi tidak akan terurus hatinya, tercampakkan begitu saja. Nah, maka yang pertama supaya bangkit hati dari mati, hati dari keras, maka mulazamah, istiqomah di majelis ilmu dan majelis zikir. Di situ ada bimbingan ulama, cahaya Allah akan menyinari hati, membangkitkan hati kita. Maka inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat ini harus ada dalam bimbingan al-ulama, sehingga hatinya terurus. Ada bapak ruhani yang akan menggerakkan hati dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tuh, kalau hati kita bangkit di bawah bimbingan ulama, murabbiruh, pembimbing ruhani, maka Bapak Ibu sekalian, hati kita pada akibatnya akan mendapatkan cahaya Allah, rahasia Allah, bahkan anugerah-anugerah Allah yang lain akan masuk ke dalam hati. Dalam ilmu tasawuf disebut mawahib waridatun ilahiyah, anugerah yang berbentuk batin. Selama ini banyak manusia hanya mencicipi dan tahu kenikmatan dari materi, dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan. Aduh, nikmat luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, 30 tahun berikutnya jadi sampah, jadi rongsokan, betul tidak? Sekarang kita beli HP, wah kata anak sekarang canggih, lihat orang lain, wah itu mah jadul katanya HP-nya. Sekarang adalah paling canggih, tapi nanti 10 tahun lagi jadi apa? Jadi sampah. Kalau manusia hanya tahu dan merasakan kenikmatan yang bersumber dari materi, betapa rugi. Sebab ujungnya berpisah dengan benda-benda itu yang memberikan kenikmatan sesaat. Tapi ada kenikmatan yang agung, dan kenikmatan itu akan tersambung sampai nanti di hadapan Allah. Di mana hati kita diurus, hati kita bangkit, cahaya Allah masuk, anugerah-anugerah batin akan masuk ke dalam hati. Apa saja? Kehusuan, ketenangan, kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya, makrifat mengenal kepada Allah, Allah masukkan ke dalam hati orang yang dikehendakinya. Inilah sesungguhnya kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki. Maka baca subhanallahnya juga bakal nikmat Bapak Ibu sekalian. Coba ya, sudah nikmat belum baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, baca Quran atau nunutan? Aduh, saking tenang zikir, malah nunutan. Maka ada dongeng terakhir nih Bapak Ibu sekalian, mau dengar gak? Ya. Mending jadi hamba Allah rajin ibadah tapi miskin, atau jadi hamba Allah rajin ibadah tapi kaya? Pingin yang mana? Berarti normal semua. Kalau ada milih yang pertama, kurang normal itu. Ada contohnya dalam Al-Quran. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja, kaya, nabi, rasul. Bahkan bukan yang tunduk, yang beriman kepadanya dan kepada Allah, bukan dari kelompok manusia saja, termasuk jin. Binatang pun tunduk atas izin Allah. Wah, yo. Kalau presiden sekarang ada yang bisa begitu gak? Mau Obama, mau siapa saja belum ada. Tapi Allah pernah berikan singgasana kekuasaan nikmat Allah kepada siapa? Nabi Sulaiman. Satu waktu Nabi Sulaiman mau dakwahnya itu tidak pakai Lion Air. Dulu udah ada Lion Air belum? Oh belum. Maka atas izin Allah Nabi Sulaiman dimampukan menundukkan angin supaya membawanya kemana ia pergi. Kalau panas atau hujan, di atasnya Nabi Sulaiman menyuruh binatang-binatang burung supaya memayunginya. Ditambah di belakangnya pas pampres kalau sekarang, pasukan pengamanan presiden. Bukan manusia lagi, bukan polisi dan tentara lagi, tapi jin yang tunduk kepada Allah dan Nabi Sulaiman yang gagah-gagah, ya, ada di belakangnya sebagai pengawalnya. Ya, kayaknya presiden sekarang nggak ada lah yang gituan. Satu waktu terbanglah Nabi Sulaiman diiringi tadi dengan pas pampresnya, di atasnya burung memayunginya. Maka di bawah sana ada seorang petani rakyat jelata. Melihat kondisi Nabi Sulaiman penuh dengan anugerah Allah tadi, keluar kata-kata subhanallah. Subhanallah, yang suci Allah. Karena telah memberikan anugerah yang hebat kepada siapa? Nabi Sulaiman. Maka kalimat subhanallah itu atas izin Allah diterbangkan oleh angin, lalu terdengar oleh telinga Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Nabi Sulaiman sedang ada dalam kekuasaannya, penuh dengan anugerah Allah. Mendengar kalimat subhanallah membuat dia takjub, membuat dia gemetar, tersentuh hatinya, dan angin diperintahkan supaya berhenti. Jadi mendengar subhanallah, kalimah Allah, sifat Allah, membuat tersentuh hatinya, tergerak hatinya, takjub luar biasa. Padahal dalam kondisi apa? Penuh dengan kenikmatan. Coba kalau manusia yang lain pakai mobil mewah, mobil termahal, ya, ya, mobil termahal, dengar panggilan Allah, kira-kira berhenti gak? Tambah apa? Lupa aja. Bukan terpesona dengan Allahnya, terpesona dengan nikmatnya. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Anugerah yang begitu besar dilimpahkannya tidak membuat hatinya lupa kepada Nabi Sulaiman. Lebih takjub dengan Allah daripada rezeki yang diberikan oleh Allah. Kira-kira kita sudah bisa apa belum ini? Pantesan gak dikasih rezeki yang seperti begitu. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, angin, tolong bawakan aku kepada orang yang mengucapkan kalimat subhanallah, kalimat yang hebat ini. Maka Nabi Sulaiman dibawa pas di hadapan si petani yang rakyat jelata itu. Ah, tuh si petani namanya rakyat jelata, tadinya takjub-takjub kepada Nabi Sulaiman, tiba-tiba yang ditakjubkan Nabi Sulaiman sudah ada di hadapannya. Itu kata orang Sunda, ngadeg-deg tu urna. Aduh, salah naun abinya. Tiba-tiba ada di hadapan Nabi Sulaiman. Aduh, ada apa nih, salah apa? Gitu. Ternyata Nabi Sulaiman langsung menyapa, hei pulan, tolong jawab dengan jujur. Apakah engkau tadi mengucapkan kalimat subhanallah? Kata si rakyat jelata, si petani itu sambil ngadeg-deg, benar. Ngadeg-deg, sebab ada apa ini? Masih aja mikir, benar, aku tadi mengucapkannya. Lalu kata Nabi Sulaiman, hei pulan, seandainya kalimat subhanallah yang engkau baca tadi ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku, kekuasaanku, ilmu yang diberikan kepadaku, singgasana yang diberikan kepadaku, kekuasaan yang diberikan kepadaku, masih berat kalimat subhanallah yang engkau baca. Lalu Nabi Sulaiman melanjutkan lagi, seandainya kalimat subhanallah yang engkau baca tadi ditimbang lagi dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadaku, nikmat yang Allah berikan kepadaku, dilipat gandakan, masih berat kalimat subhanallah. Tenanglah hati siapa? Ternyata gak ada yang salah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Sulaiman lebih takjub dengan kalimat subhanallah ketimbang dengan nikmat yang sedang diberikannya oleh Allah. Gak lupa diri, malah semakin ingat dengan yang memberi. Gak takjub dengan rizkinya, tapi takjub dengan yang memberi rizkinya. Pantas dia hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Buktikan Bapak Ibu sekalian ucapan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman sekarang masih ada tidak? Jangankan ada, kepingannya pun, puing-puingnya pun sudah tiada. Tinggal cerita dan kisah dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi kita. Tapi kalimat subhanallah masih ada sampai sekarang. Selama-lamanya masih ada subhanallah, karena menyipati Allah. Kenapa Nabi Sulaiman sampai takjub? Terbuka kalimat subhanallah, bukan cangkangnya, bukan kulitnya, sampai ke hakikat subhanallah. Kenapa terbuka hakikat subhanallah? Bukan hanya kulit dan kalimatnya, sebab hatinya yang dibukakan oleh Allah. Lebih nikmat membaca subhanallah daripada kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Lebih takjub dengan subhanallah dibalik makna yang dalam daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Bapak Ibu, ini namanya kenikmatan yang sempurna. Kalau kenikmatan materi, kekuasaan tadi sirna dan musnah. Tapi kenikmatan dibukakan hati oleh Allah, tersingkap hakikat ibadah, tersambungnya hati kita kepada Allah, merasakan hadirnya Allah di setiap kesempatan, menyaksikannya Allah dalam setiap detik per detik. Allahu syahidi, Allahu hadiri, batin kita menyaksi, bukan melihat. Hati kita musyahadah, menyaksi. Allah selalu hadir, Allah selalu menyaksi. Kapanpun dan dimanapun, apapun yang kita perbuat. Inilah kenikmatan yang hakiki yang Allah berikan ke dalam hati yang dibukakan oleh Allah. Kalau umat Islam belum ke sana, masih perebut dengan jabatan, masih perebut dengan kekuasaan, masih perebut dengan harta. Kenapa? Taunya hanya kenikmatan yang sesaat tadi. Tapi kalau orang yang beriman merasakan anugerah ruhaniah ini, maka ketenangan dan kedamaian akan didapatkan. Nikmat ibadahnya, Nabi menyatakan wajadah halawatal iman. Imannya manis terasa di balik sujudnya, rukuknya, infaknya, menolong orang lainnya, bersumber dari hati yang penuh dengan keimanan. Maka umat ini akan berwibawa, umat ini akan bernilai di hadapan orang lain, umat ini menjadi khairu ummah, umat pilihan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kembali ke dalam prospek hati kita. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ilmu dan majelis zikir ini, Allah hidupkan hati kita, Allah bukakan hati kita, sehingga terbuka hakikat agama, terbuka hakikat ibadah, kita tersambung, kita musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita lanjutkan dari majelis ilmu ke majelis zikir. Yang batal silahkan ambil wudhu. Sebab majlis zikir ya, harus dalam keadaan toharoh, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Rapihkan halaqah zikirnya, jangan ada yang kosong. Majelis ilmu pendekatannya adalah pikiran kita. Majlis zikir pendekatannya adalah hati kita. Sebab ulul albab adalah yang memberdayakan fikir dan zikir. Fikir adanya di majlis ilmu, zikir adanya di majlis zikir. Mari hadapkan hati kita, at-tawajuhu ilallah, hadapkan hati kita kepada Allah, dibantu dengan pejamkan matanya. Nabi ketika mengajarkan zikir, agmidu a'yunakum, pejamkan mata kalian, supaya hati terfokus menghadap kepada Allah. Sebab hati akan terpengaruh oleh pandangan kita, hati akan terpengaruh oleh telinga kita. Maka oleh sebab itu, supaya hati kita khusyuk, tawajuh, tersambung dan menghadap kepada Allah, maka pejamkan matanya, supaya mata kita, pandangan mata kita tidak mempengaruhi pergerakan hati kita. Mari kita di majlis zikir ini untuk melatih hati kita bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Allahu muta'liun alaina. Allah selalu menatap kita. Kita tidak bisa menghindar dan berlari dari pandangan Allah. Allah adalah Ar-Raqib, salah satu namanya. Ar-Raqib artinya yang selalu mengawasi. Jangankan gerak-gerik kita dan hati kita, Allah berfirman, wa ma ya'jubu ar-rabbika mim mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, tidak akan luput dari pengawasan Allah walaupun sebesar biji sawi di langit maupun di bumi. Begitu hebatnya tatapan Allah. Allah adalah Ar-Raqib, zat yang selalu menatap, mengawasi. Jamaah sekalian, rasakan hadirnya Allah, hudrul qalbi ma Allah, hadirnya hati beserta Allah. Hati kita menyaksi Allah itu hadir. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah beserta kalian manapun kalian berada. Kalian sedang sendiri bangun di keheningan malam, orang lain tidur, yang keduanya adalah Allah. Kalian sedang mengobrol berdua, yang ketiganya adalah Allah. Itulah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Tadi hati adalah potensi besar. Kalau enggak digali di majlis zikir, maka kita tidak akan mendapatkan anugerah-anugerah yang besar, yang hakiki dan abadi. Agama tidak akan terbuka, hakikat ibadah tidak akan terbuka. Yang ada, merasakan pahitnya ibadah, malasnya ibadah, susahnya ibadah. Tapi kalau kita ingin mendapatkan manisnya ibadah, wajadah halawatal iman, maka mulajamah di majlis zikir, hayati dan maknai zikrullah. Baik jamaah sekalian, sebelum kita zikir, dalam bimbingan agama khusus ilmu tasawuf, masuklah kepada pintu gerbang taubat. Hati yang kotor tidak akan pernah disentuh oleh cahaya Allah. Hati yang kotor tidak akan pernah tersambung dengan Allah. Yang ada bisikan buruk, bisikan jahat, dan bisikan kotor. Mari kita taubatan nasuha di majlis zikir yang mulia ini. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, supaya Allah bersihkan seluruh dosa-dosa kita. Kita datang ke tempat ini berlumur dosa, bergelimang maksiat. Kita menzolimi mata kita, menzolimi mulut kita, telinga kita, tangan dan kaki kita. Disadari atau tidak, disengaja atau tidak, kita minta ampunan Allah supaya Allah bersihkan dosa-dosa itu. Sebab banyaknya dosa membuat hati kita mati, membuat hati kita keras. Rasulullah SAW menasehati para sahabat, semua menangis, bahkan ada yang tersungkur menjerit-jerit. Ada satu sahabat, Zaid bin Arqam, dia tidak bisa menangis seperti sahabat yang lain. Lalu dia memberanikan diri bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa saya tidak bisa menangis? Kenapa saya tidak bisa sadar mengakui kesalahan? Kenapa saya tidak bisa taubat dan nasuhah? Kenapa mata ini kering tidak bisa meneteskan air mata? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir Zaid bin Arqam sekaligus mengeluarkan kata-kata "Ukhruj ya aduwallah, keluarlah hai musuh Allah." Ketika Zaid bin Arqam diusir dari majlis yang mulia, disebut musuh Allah, baru hatinya yang keras itu menjadi lunak adanya. Mata yang kering ketika itu langsung meneteskan air mata, mengakui kesalahannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membayangkan mengakui segala kesalahan di masa lalu yang telah dilakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jumudul ain min qaswatil qalbi." Keringnya air mata itu diakibatkan kerasnya hati. Susah meneteskan air mata karena hatinya keras. Wa qaswatul qalbi min kasrati dzunub. Hati yang keras diakibatkan saking banyaknya dosa. Dari mulai balig sampai hari ini berpuluh-puluh tahun belum pernah taubatan nasuha. Dosa yang banyak itulah yang membuat kita terhalang dengan Allah. Wa kasratu dzunub min isyanil maut. Nabi melanjutkan nasihatnya. Banyaknya dosa diakibatkan lupa kepada kematian. Kematian orang lain enggak jadi pelajaran bagi dirinya, seolah-olah akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Padahal coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendengarkan berita kematian menimpa kepada orang lain, nama orang lain disebutkan. Pasti satu saat berita kematian itu akan menyebutkan nama dan identitas kita. Sudah siapkah kita? Besok atau lusa Allah menjemput kita. Hari ini kita memandikan jenazah keluarga kita. Satu saat jenazah kita yang akan dimandikan oleh keluarga kita. Hari ini kita mengkapani jenazah orang lain dengan kain yang putih yang sederhana. Pastikan satu saat jenazah itu adalah jenazah kita. Hari ini kita mensalatkan jenazah orang lain. Pastikan satu saat jenazah kita akan disalatkan oleh orang lain, oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita. Hari ini kita melihat jenazah orang lain dikeluarkan dari rumah mewahnya, mobilnya ditinggalkan, jabatannya ditinggalkan. Dia akan dibawa ke pekuburan, terusir dari rumahnya, dimasukkan ke tempat yang sempit, lubang lahat namanya. Lalu dihadapkan wajahnya ke kiblat, dibukakan kain kapannya, bantalnya diganti dari bantal yang empuk, tanah yang dikepal-kepal, lalu diuruk sampai rata. Mereka mendoakan kita, lalu mereka meninggalkan kita. Langkah-langkah mereka, terumpahnya sendalnya akan terdengar oleh kita. Lalu malaikat munkar dan nakir akan mendatangi kita. Ini adalah berita dari Allah dan Rasulnya, pasti akan menimpa setiap diri kita. Jangan takut dengan kematian, persiapkan kematian sebelum datang. Al-istidad lil maut qabla nuzuliha. Nabi menyatakan, persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Perbanyak bekal. Perjalanan kita masih panjang. Di depan ada sakaratil maut, di depan ada alam kubur, di depan ada mahsyar, di depan ada timbangan amal, di depan ada catatan. Ya mas sekalian, kapan lagi kita akan menata diri, membersihkan diri, memulai lembaran-lembaran baru dengan tobat dan ketaatan? Jangan tunggu nanti. Nabi bersabda, "Ajilu bi taubat qoblal maut." Segera tobat itu, jangan ditunda-tunda. Keburu ajal tiba. Ibu sekalian, Allah rahasiakan umur kita. bukan bertambah umur kita. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, berkurang sisa umur kita. Kesempatan kita semakin sempit. Padahal kehidupan dunia ini akan menentukan nasib kita di akhirat yang abadi nanti. Amal kita walaupun sebesar biji sawi, dosa kita walaupun sebesar biji sawi, Allah akan perlihatkan dan Allah balas nanti. Mata kita akan dihisab oleh Allah, telinga kita akan dihisab oleh Allah, tangan dan kaki kita akan dihisab oleh Allah, harta kita akan dihisab oleh Allah. Hidup ini pasti, hidup ini terus bergerak seiring dengan pergerakan waktu. Waktu tidak pernah mundur atau berhenti, terus bergerak menggerogoti sisa-sisa umur kita. Semakin sedikit, semakin sempit kesempatan kita. Ahli neraka yang sudah jatuh ponis masuk neraka menjerit-jerit, ya laitani kuntu turoba. Ya Rob, kalau begini takdirku, nasibku, keputusan yang Allah berikan kepadaku, lebih baik aku jadi tanah ketika di dunia. Penyesalan itu tidak ada gunanya di sisi Allah. Mereka menjerit-jerit, ya Rob, kembalikan kami ke dunia walaupun sesaat saja untuk beramal soleh, untuk bertobat. Keinginan itu hanya sia-sia. Sebab kesempatan dari Allah sudah cukup. Nabi bersabda, kalau umur kita 40 tahun tapi belum ada kesadaran untuk memperbaiki diri, bangkit ketaatan, peringatan dari Allah, bahaya. Nabi bersabda, amaru ummati ma baina sittina wa sab'in, rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Mari jamaah sekalian, manfaatkan kesempatan ini untuk taubat dan nasuha. Ada 4 syarat orang yang taubat nasuha. Yang pertama, i'tirab, akui kesalahan dosa di hadapan Allah, jangan disembunyikan, tidak akan pernah tersembunyi. Bongkar-bongkar dosa kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dosa kepada Allah, meninggalkan perintahnya, larangannya kita labrak. Dosa kepada orang tua, menyakiti orang tua kita, zalim kepada orang lain, bongkar segala kesalahan kita, jangan ditutup. Orang yang taubat nasuha mengakuinya dengan penuh kesadaran. Setelah i'tiraf, mengakui, yang kedua an-nadamah, menyesal, menangis, menyesal, malu dan takut kepada Allah. Tetesan air mata gak bisa dibendung, malu kepada Allah. Dulu ketika berbuat dosa merasa Allah tidak melihat, cukup orang lain gak melihat, berani melakukan maksiat. Padahal ketika kita berbuat maksiat, Allah melihat kita, Allah menatap kita. Betapa malunya kita sekarang. Yang ketiga, orang yang taubat nasuha adalah al-iqta, untuk memutus rangkaian dosa, tempat maksiat, sarana-sarana dosa, dijauhkan, ditinggalkan, diputuskan, supaya tidak terulang di kemudian hari. Inilah komitmen orang yang taubatan nasuha. Yang terakhir adalah wa'ad bi'issayatil hasanat tamhuha. Orang yang taubatan nasuha membuka lembaran ke depan penuh dengan harapan. Dosa kita besar, lebih besar ampunan Allah. Dosa kita banyak, lebih banyak ampunan Allah. Buka lembaran baru kita ke depan sampai ajal tiba dengan ibadah dan taat kepada Allah. Meningkat ibadahnya di sisi Allah. Mari jamaah sekalian, kita bacakan istighfar. Nabi berpesan, jangan kurang dari 100 kali kita baca istighfar, supaya setiap hari Allah bersihkan lagi dosa-dosa kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tubu ilallah. Basahi lisan kita dengan kalimah istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Min al khataya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Jemput ampunan Allah dengan kalimah istighfar yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang paling dalam. Ingin dibersihkan diri kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jamaah sekalian, barang siapa yang istiqomah istighfar, Nabi bersabda yang pertama, Allah buang rasa bingungnya, gundah gelisahnya, Allah datangkan ketenangan. Sebab kegelisahan itu penjelmaan dari dosa kita sendiri. Yang kedua, Allah jadikan urusan-urusannya, problem-problem hidupnya dengan jalan keluar yang Allah berikan. Sebab problem-problem itu adalah penjelmaan dari dosa kita sendiri. Yang ketiga, orang yang rajin istighfar, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki, anugerah yang tidak bisa dihitung dari mana arahnya, atas kehendak Allah. Menjemput rizki yang barokah dengan banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Mari jamaah sekalian, setelah kita beristighfar, belajar taubatan nasuha, sekarang latih hati kita, jangan sampai goplah, jangan sampai lalai. Bangkit hati kita, jangan sampai mati, dengan cara berzikir kepada Allah. Gerakan hati kita dengan mengingat Allah. Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangkan, dimaknai, terjadi perubahan diri dalam dirinya kepada kebaikan. Hudimalahu arba'atu alafi zanbin minal kabair, Allah ampuni 4000 dosa besar. Nabi pun bersabda ketika mengajarkan kalimat zikir la ilaha illallah, seandainya kalimat itu ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, la rojahat la ilaha illallah, maka berat kalimat la ilaha illallah, saking hebatnya kalimat itu. Nabi pun bersabda, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, jangan sampai lemah iman kalian dalam hati. Nabi bersabda. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah memperbaharui, menyuburkan iman dalam hati? Akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Mari kita praktekkan hadis Nabi ini, kita buktikan, kita rasakan sendiri. Kita sama-sama melapalkannya, terus pejamkan matanya supaya Allah bukakan hati kita. Terus sambungkan kepada Allah, usahakan terus tawajuh ilallah, menghadap kepada Allah. Singkirkan urusan-urusan duniawi, al-akwan fil qalbi, gambaran-gambaran duniawi singkirkan dalam hati kita, ganti dengan kalimat Allah. Rasakan hadirnya Allah, rasakan penyaksian Allah, rasakan pengawasan Allah, rasakan kasih sayang Allah. Nabi bersabda di majlis zikir, Allah turunkan keberkahan, Allah bukakan hati. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau mulajamah di majlis zikir, Allah tumbuhkan dalam hatinya sifat mahabbah, sifat cinta kepada Allah, dan mudah dalam melaksanakan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Mari jamaah sekalian, kita praktekkan sama-sama. Terus pejamkan matanya. Enggak mudah. Hati kita bergerak kemana-mana, tergantung yang kita cintai. Kalau belum Allah yang kita cintai di atas segala-galanya, susah meluruskan hati kita kepada Allah. Latih di tempat ini dengan sungguh-sungguh, dengan mulazamah, seperti dulu para sahabat dibina oleh Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama lapalkan kalimat yang paling agung ini. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus basahi lisan kita dengan kalimat itu, hujamkan ke dalam hati kita yang paling dalam. Ulang-ulang terus. Nikmati beserta Allah. Ha. bahagia dan damai menyebut nama Allah. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Allah tujuan kita, dunia dan segala isinya segera akan kita tinggalkan. Benda-benda yang kita cintai akan kita tinggalkan, akan sirna. Allah lah yang maujud, yang hakiki. Tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Bahagia saat Allah menjemput kita. Ya habibi ya Muhammad ya rusul qafqairi ya muayyad ya mumayyad ya imam al-qibtaini ya muayyad ya mumayyad ya imam al-qibtaini sallallahu terus agungkan Allah supaya kita dimuliakan oleh Allah. صلاتي وأتم تسليمي على سيدنا سيدنا محمد أشرف جميع الأنبياء kita berasal dari Allah akan kembali kepadanya. Hidup di dunia hanya sekejap, hanya sementara. Sayyidina Muhammad Ashrafi. Besok lusa Allah akan panggil kita. Sebelum Allah panggil, hadapkan terus hati kita kepadanya. Tumbuhkan mahabbah, kecintaan dalam hati kepada Allah. Kulli wali waliya lillahi min masyarikil awru. Kulli wali waliya lillahi min masyarikil awru. Arwahum ya maulana, arwahum ya maulana, ya Rabb al-alamin. Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah. Wazkurisma Rabbik. Sebut nama Tuhanmu. Allah, Allah, Allah, Allah. Wa inna ilahi raji'un. Kepadanya kita akan kembali. Wa ilahi nusyur. Kepadanya kita akan dibangkitkan. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, tersambung hatinya dengan Allah, terasa agungnya Allah, mulianya Allah. Damai beserta Allah. Orang yang banyak zikir kepada Allah akan tenang hatinya, karena bersandar kepada yang kuat, bersandar kepada yang hebat, Al-Qahar, Al-Jabbar, yang sempurna. Tenanglah hati kita, tenanglah hati orang yang beriman, yang selalu zikir kepada Allah, yang hatinya selalu mengingat kepada Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir sir, dari zikir jahar dengan suara keras, bagaimana diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, termasuk setelah sholat fardu, supaya membuah menjadi zikir sir. Zikir jahar ada batasan waktu dan tempat. Membuah menjadi zikir sir artinya hati yang selalu tersambung kepada Allah, menghadap kepada Allah. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubikum ketika kita berbaring. Apapun aktivitas yang halal yang kita lakukan, hatinya tidak putus dari mengingat Allah. Inilah hati para nabi dan para wali-wali Allah yang harus kita ikuti. Melihat gunung, yang dirasakan adalah Allah yang menciptakan gunung itu. Hari ini kita mendapatkan rizki, mendapatkan uang, yang terasa adalah yang memberi rizkinya. Mata kita sampai hari ini masih bisa melihat. Ini semua adalah anugerah Allah, ini semua adalah izin Allah. Kaki kita masih bisa melangkah, ini semua adalah izin Allah. Satu saat mata kita akan tertutup selama-lamanya. Satu saat mulut kita akan terkunci selama-lamanya. Satu saat kaki kita akan terkujur selama-lamanya. Orang yang banyak zikir kepada Allah, cahaya Allah akan menyinarinya. Rahasia Allah akan masuk ke dalam hatinya. Allah beritahu apa yang akan terjadi. Allah berikan hikmah apa yang sedang terjadi. Seburuk apapun yang terjadi, Allah berikan hikmahnya, Allah berikan mutiaranya. Karena hatinya selalu zikir kepada Allah. Yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Rizkinya diluaskan oleh Allah hatinya zikir kepada Allah, menjadi hamba yang bersyukur. Satu waktu disempitkan rizkinya oleh Allah, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, tidak terjebak dengan rizki luas atau sempitnya. Sebab terbuka siapa yang menyempitkan dan meluaskan rizki, dia adalah Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Inilah amalan para nabi dan para wali-wali Allah. Orang yang banyak zikir kepada Allah di setiap kesempatan, itulah wali Allah. Adzikru manthurul wilayah. Zikir adalah tanda kewalian Allah yang diperlihatkan kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Wa man wafaqa li dzikri faqad utiyal manthur. Barang siapa yang banyak zikirnya, maka Allah berikan tanda kewaliannya. Wa man salaba dzikra faqad unzila. Barang siapa yang berhenti zikirnya, Allah cabut tanda kewaliannya. Mari sempurnakan wirid kita dengan bersolawat kepada sosok agung Nabi kita tercinta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Perbanyak solawat. Nabi bersabda, man sholla alaya sholata wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, yang membalas Allah kepada orang itu 10 kali. Solawat Allah kepada kita, turunkan ampunan dan kasih sayangnya. Ketika kita mengagungkan kekasihnya, maka Allah akan bersolawat kepada kita, menurunkan ampunan dan kasih sayangnya. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Mari angkat tangan kita, kita munajat kepada Allah. Allah akan kabulkan hamba yang duduk di majlis zikir. Para malaikat akan mendengarkan dan menyampaikannya kepada Allah. Allahumma ja'alna hadina mahdin waradhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Ya Rab, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rab, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami. Ya Rab, kami telah menzalimi mata kami sendiri, telinga kami sendiri, mulut kami sendiri, tangan dan kaki kami sendiri. Ya Rab, kami datang ke tempat ini bergelimang dosa, berlumur maksiat. Ya Rabb, bersihkan seluruh dosa-dosa kami dari mulai balig sampai hari ini tanpa terkecuali. Ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami, ibu dan bapa kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan. Ampuni seluruh dosa-dosanya ya Rabb. Ada di antara kami orang tua yang sudah pulang ke alam barzah. Ampuni dosa-dosa mereka, jadikan alam kuburnya taman surga yang membahagiakan mereka ya Rob. Ya Rob, pastikan setiap langkah kami ada dalam hidayah dan petunjukmu. Ya Rob, bimbing hati kami untuk mengisi lembaran-lembaran yang terakhir sampai Engkau jemput kami. Ya Rob, satu saat Engkau akan jemput kami, Engkau akan panggil kami ya Rob. Ya Rabb, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Akhiri hidup kami ya Rabb dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti kematian su'ul khatimah. Rabbana wasi alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina ya Rabb. Luaskan rezeki kami ya Rabb. Ya Rabb, bukakan keberkahan pintu langit dan bumi bagi kami ya Rabb. Ya Rabb, jangan jadikan rezeki yang luas menjadi penghambat ibadah kami. Allahumma ij'alha fi aidina ya Rabb, jadikan rezeki yang luas ada dalam genggaman kami. Ya Rabb, jadikan rezeki yang luas menjadi alat dan media untuk ibadah dan dakwah kami. Ya Rabb, jangan jadikan kecintaan kepada dunia masuk ke dalam hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami suami-suami yang menjadi imam. Ya Rabb, jadikan kami suami yang menyinari rumah tangga kami. Ya Rabb, jadikan istri-istri kami yang solehah. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami, generasi kami yang berilmu dan bertakwa. yang akan menggantikan kami ya Rabb, ketika kami sudah berbaring, ketika kami sudah di alam kubur, ada anak cucu kami yang menggantikan ruku dan sujud, ada yang mendoakan kami, ada yang menghidupkan rumah, ada yang menghidupkan masjid ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, satu saat kami akan kembali ke akhirat, kumpulkan kami di surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami. Limpahkan keberkahan hasanah akhirat kepada kami. Ya Rabb, izinkan kami nanti di surga untuk menatap wajah-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati ummil kitab al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.